As'aluka bihaqqis sa'ilin wa fi riwayat Allahumma inni as'aluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni. Dan hadis ini benar apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah hadis yang dhaif. Apa tadi sebab kudhaifannya? Atiyah Al-Aufi, nama lengkapnya Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi Al-Andalusi, salah seorang ulama dari negeri Andalus, salah seorang rawi dari rawi-rawi hadis. Dan matan tadi atau sanad hadis tadi dhaif. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala tadi menerangkan mujma'un ala dhaifi. Disepakati oleh para ulama tentang kedhaifan hadis tadi. Bukan disepakati oleh para ulama tentang kedhaifan rawinya. Karena rawinya di kalangan para muhadditsin di zaman dulu itu terjadi ikhtilaf, apakah beliau adalah seorang rawi yang makbul diterima hadisnya, atau seorang rawi yang ditolak hadisnya. Makanya Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah dalam tabaqatnya mentaufiq, menganggap thiqah siapa tadi? Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi Al-Andalusi. Adapun penilaian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam At-Taqrib, beliau menyatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang shaduq. Apa shaduq? Orangnya jujur, riwayatnya bisa diterima, tapi penyakitnya yukhti katsiran, banyak melakukan kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Dan sebab para ulama banyak mendhaifkan riwayatnya karena dikenal ahli tadlis, seorang mudallis. Apa mudallis? Seorang rawi yang hobi menyembunyikan cacat hadis supaya derajat hadisnya bisa keangkat. Dan tertuduh mudallisan syi'iyan, seorang rawi yang hobi tadlis dan seorang rawi yang terkena sedikit pemikiran dari pemikiran-pemikiran Syiah. Kita tidak terlalu panjang lebar membahas kedhaifan riwayat tersebut karena memang para ulama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan sepakat tentang kedhaifan riwayat tersebut. Ingat ya, riwayat yang tadi yang didhaifkan, bukan sepakat tentang dhaifnya Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi Al-Andalusi. Kemudian ada pun tentang hukum bertawassul dengan hak usailin, hak orang-orang yang meminta. Hadisnya sudah kita bahas dhaif. Para ulama diantaranya Al-Imam Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Syekh bin Ba'as hafizahullah dalam fatwanya ketika beliau menjelaskan hadis ini, al-hadithu dhaif, hadisnya dhaif, tetapi apa? Wal makna sahih. Ini yang perlu dikasih catatan kaki, dan maknanya benar. Kenapa dikatakan benar? Karena hadis ini kata beliau maknanya bukan kita bertawassul kepada orang-orang yang memintanya, manusia, tapi apa? Hakus sa'ilin, hak bagi orang-orang yang meminta kepada Allah. Apa hak orang yang meminta kepada Allah? Al-ijabah. Al-ijabah termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kalau memintanya dengan hakus sa'ilin boleh, kalau sudah demikian. Kalau yang dimaukan dengannya kata Syekh bin Baz hafizullah ta'ala adalah at-tawassul dengan sifat Allah. Ya, paham di sini? Karena di antara sifat Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Sifat Allah. Kalau kalian mau berdoa kepada aku, kata Allah, astajib lakum, Allah akan mengijabah kalian. Berarti ijabah sifatun min sifatillah. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh bin Baz hafizullah ta'ala. Anda pernah dapat keterangan ini tahun 2004. Ya, dalam mauqi' rasminya Syekh bin Baz hafizullah rahimahullah ta'ala. Ya, jadi kalau bertawassul dengan hak usailin, hak orang-orang yang meminta kepada Allah itu boleh. Ya, ini terangkan oleh Syekh bin Baz hafizullah rahimahullah ta'ala. Wadih. Ha? Sawfa aqra insyaallah. Ha. Ini enggak boleh. Ini. وأما الحديث الذي أسألك فهو حديث لم يستطيع أنك إسنادي أعطي له في رجاء منك من أطعمك كما قال بعض المال وما كان كذا فإن يهدد فإن تجبي بل من المهمة من المرأة الطلعين أو ليس في توصل لحق الشخص أي بإكار itu توصل dengan hak individu manusianya. Ya, ini yang diingkari oleh Syekh Al-Fauzan. Adapun yang hak usaili dan batu al-ijabah ada jais. Ayo, sampai kata Syekh bin Baz, laisa minat tawassulil batil. Ya, bukan termasuk tawassul yang batil ketika minta kepada Allah dengan hakus sa'ilin. Ya, maksud dengan sifat al-ijabah. Itu kita sebutkan ya. Aku minta kepada dengan haknya sifulan. Tidak boleh. Itu saksin mu'ayyan. Kalau orang secara mu'ayyan tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu diijabah. Tapi kalau hakus sa'ilin secara umum diijabah, kan ada janji dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau menyebutkan muayyan, aku minta kepada haknya si fulan yang berdoa, enggak boleh karena belum tentu dijawab. Berarti yang dalilnya itu tidak ada di sini. Saksi muayyan. Ayo, hadir yang dimaksud oleh Syekh Fauzan. Wadhih? Barakallahu fi. Ini sedikit tambahan ya, bukan kritikan. Sedikit tambahan terhadap apa yang terangkan oleh Ustaz kita Abu Fadda tadi, Habibullah. Ya, jadi agar suami jadi sepakati kedhaifannya itu hadisnya, bukan rawi hadisnya. Baik. Masih kuat untuk lanjut? Bismillah, kita lanjutkan. Ziyadatu faedah, tambahan faedah. Nah, dan ini pernah dibahas dulu di hadapan guru kami yang mulia Syekh Utsman bin Abdul As-Salim tentang rawi hadis ini. Kita Syekh Utsman dulu qad wastaqahu ba'dul ulama wa qad dha'afahu ba'dul ulama wa ana ma'a man dha'af. Sebagian ulama mensiqahkan rawi ini tadi, Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi Al-Kufi. Sebagian mendhaifkan dan aku bersama yang mendhaifkan. Idzan laisa ijma'an fi tadhaif. Nah. Ya bisa, harus ada dhaif. Al-hujjah fil hadits sahih. Kalau enggak sahih ijma'. Aywa. Walaupun sahih maknanya hakus sa'ili, ya ini berdoa dengan sifat Allah sebenarnya, dengan sifat Allah yang namanya al-ijabah. Mengijabah doa orang yang meminta itu sifat Allah. Nah, hadza daqiq, permasalahan yang cukup mendalam dan detail dalam permasalahan tawassul, wallahu a'lam. Nah, dari sini faedah belajar tauhid itu enggak bisa mujmal. Iya. Belajar tauhid itu enggak bisa global. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sebab yang hak kalau cukup tidak. Terangkan lagi apa itu makna al-ilah, apa itu makna al-ba'bud, apa itu konsekuensinya. Ya, kalau antum mau menjadi salafi yang serius. Kalau sapi salafi blasteran mudah. Nah. Kita lanjutkan berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai wa qawlihi wa idqala Ibrahim. Sahih. Kata beliau rahimahullah, kita masih melanjutkan pembahasan bab tentang tafsir dari tauhid dan tafsir daripada syahadat la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Surat apa? Az-Zukhruf 26 sampai 28. Kata Allah, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata. Apa gelarnya Nabi Ibrahim? Abul Anbiya wal Mursalin, bapak bagi seluruh para rasul, karena para rasul itu dari anak turunannya beliau. Dan juga beliau adalah Imamul Muwahhidin, pemimpin dari orang-orang yang bertauhid. Kenapa? Kata para rasul yang mendakwahkan tauhid adalah orang-orang di samping keturunan beliau. Mereka adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan tauhidnya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita yang mulia. Beliau pelanjut dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim." Kemudian setelah itu kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Millah apa? At-tauhid. Millahnya Nabi Ibrahim adalah millahnya tauhid. Lihat bagaimana di sini. Pemimpin bagi orang yang bertauhid, suri tauladan bagi orang yang bertauhid, Kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Siapa bapaknya? Azan. Dan siapa kaumnya? Orang-orang musyrikin. Sebutkan oleh para mufassirun bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka kepada tauhid, rata-rata dari mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan bintang-bintang dan juga menyekutukan Allah dengan matahari dan bulan di samping patung-patung, orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, perkataan yang dalam rangka mengiklankan, apa arti iklan? Mengumumkan, mengkampanyekan tauhid. Ingat, jangan difahami kampanye di sini kampanye partai. Mengkampanyekan ajaran para rasul yang tauhid. Apa yang dikampanyekan oleh Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku adalah orang yang bara'. Apa arti bara'? Al-kufru wal-buhdu wal-mu'adah. Bara' itu maknanya adalah mengingkari, antipati, benci dan marah. Ada makna barok. Barok itu bukan cuma tidak mengikuti ajaran orang kafir, bukan cuma itu, tapi juga harus ada yang namanya prinsip benci, tidak suka dengan kekafiran dan orang kafir. Ini tauhid, dan diumumkan secara terang-terangan. Berani? Harus berani. Masa sudah tinggal di negeri mayoritas, mentalnya mental minoritas. Ya. Lihat bagaimana Ibrahim menyatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku adalah orang yang antipati dari apa yang kalian sembah. Apa tadi arti bara'? Al-kufru wal-bughdu wal-mu'ada. Berarti ajaran tauhid ini menyebabkan kebencian. Benar enggak? Hah? Tauhid ini menyebarkan kebencian enggak? Jawab, iya. Tapi kebencian yang syar'i. Karena memang dalam Islam itu ada prinsip yang namanya al-wala wal bara. Prinsip cinta, loyalitas, membela, al-wala namanya. Bagi siapa? Al-mu'minun, lebih khusus ahli sunnah. Al-Mu'ahidun. Dan ada prinsip yang namanya Al-Bara'. Apa Al-Bara'? Tadi, antipati, benci, tidak suka, marah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Awsatu ural iman al-mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu." Di antara sekokoh-kokohnya tali keimanan seorang hamba kepada Allah, tanda keimanan yang benar, loyalitas dan antipatinya karena Allah, cinta dan bencinya karena Allah. Berarti kalau ada yang menanyakan apakah Islam menebarkan kebencian, jawab iya. Jangan basa-basi dengan alasan hikmah. Iya, Islam mengajarkan kebencian kepada siapa? Kepada orang yang kata Allah wajib kita benci. Sebagaimana Islam juga mengajarkan cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang wajib untuk kita cintai. Karena ukhuwah kita dibangun di atas prinsip Alkitab wa Sunnah. Siapa yang mengikuti Alkitab wa Sunnah, kita sayang, kita cinta kepada dia, walaupun mungkin pribadi dia membenci kita. Paham? Walaupun pribadi dia membenci kita, tapi kalau kita lihat dia mencintai Alkitab wa Sunnah, kita mencintai dia, lupakan pribadinya. Paham? Tapi kalau Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk kita benci, apa kewajiban kita? Hah? benci. Cinta, benci karena Islam. Makanya kalau ada yang menyatakan Islam itu tidak pernah mengajarkan kebencian, berarti orang ini tidak paham tauhid. Orang ini adalah orang yang hobi basa-basi dalam dakwahnya, yang tidak pernah mengajarkan prinsip Islam. Islam mengajarkan kebencian sebagaimana Islam mengajarkan cinta. Kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim, pemimpin bagi orang yang bertauhid, mengumumkan secara resmi dalam Al-Quran, pengumuman yang resmi, innani ra'um mimma ta'budun, aku itu melakukan barok dari apa saja yang kalian sembah. Nah, ini makna dari kalimat la ilaha, rukun yang pertama dari rukun syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, maknanya adalah barakum mimma ta'budun. Kita antipati dari segala sesembahan-sesembahan selain Allah. Makanya orang yang bertauhid kepada Allah harus punya rasa benci dengan yang namanya kesyirikan dan orang-orang musyrik. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan? Nabi Ibrahim. Allah al-Khaliq. Dan illalladzi fatarani ini adalah makna dari illallah. Rukun yang kedua dari rukun syahadat la ilaha illallah. Karena sebagaimana yang sering kita pelajari bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, menolak, meniadakan segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah, la ilaha. Kemudian rukun yang kedua al-isbat, menetapkan dan memastikan bahwasanya sesembahan yang hak itu cuma Allah. Fa innahu sayahdini, karena Allah lah yang membimbing aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah jalla wa ala menjadikan kalimat tersebut. Apa kalimat yang dimaksud di sini? Hah? Apa yang dimaksud di sini? Dari mana tahu? Dari mana tahunya? Berro'i wala binakal, dengan ro'i antum, dengan tebak-tebakannya, atau dengan ada penafsiran dari salaf. Kalimat di sini maknanya la ilaha illallah dari salaf. Disebutkan dalam kitab tafsir, judulnya Tafsir Ats-Tsauri, karya al-Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, bin Masruq Ats-Tsauri. Ya, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imam dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau menyatakan makna daripada kalimat dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Hadis Sufyan Ats-Tsauri, imam tabi'ut tabi'in yang paling menonjol di masanya. Seorang imam yang pernah dikatakan oleh al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yataqaddamuhu fi qalbi ahadun, enggak ada seorang pun yang menurut aku paling menonjol, menurut aku paling afdal di dalam hatiku kecuali dari dia. Manil imam? Siapa imam tersebut? Wahai Imam Ahmad, al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, sampai salah seorang ulama jar wa tahdil di masanya, yaitu al-Imam Yahya bin Ma'in, dan bahkan juga al-Imam Syu'bah, bahkan juga al-Imam Sufyan bin Uyainah, tiga orang ini adalah ulama-ulama yang ketat dalam memberikan rekomendasi kepada seseorang yang boleh diambil ilmunya, sampai mereka bertiga menyatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah pemimpin ilmu hadis bagi orang-orang yang beriman. Amirul Mukminin. Ya. Nah, beliau mengakhirkan daripada kalimat wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah menjadikan kalimat tersebut, yakni kalimat kata beliau la ilaha illallah. Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal fi aqibihi pada anak turunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya pelanjut tauhid siapa Rasul terakhir? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan itu mereka semua mau kembali. Ya, kalau antum dalam menafsirkan ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang afdal adalah kembali kepada penafsirannya kaum salaf, karena mereka lah orang-orang yang kita diperintah untuk kembali di dalam menafsirkan ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi di zaman kita, nama-nama para ulama terdahulu itu sudah banyak yang dikenal. Kenapa? Talibul ilmi zaman sekarang fokusnya cuma rata-rata dengan ulama mutaakhiri. Bukan cuma para penuntut ilmu, bahkan dai. Anda pernah berdialog dengan salah seorang dai alumni Timur Tengah waktu itu. Berdebat tentang satu permasalahan saya dari daifnya hadis. Murid dari muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri, hadanallahu wa iyyakum, tentang satu permasalahan dalam ilmu hadis. Kata dia hadisnya sahih. Sahahu Al-Albani. La, dia bilang al-hadis dhaif. Dha'afahu Imam Ibn Wadhah. Loh, siapa lagi Muhammad bin Wadhah? Itu mungkin bukan muhaddis, kata dia. Baru dengar anak telinga. Siapa Ibn Wadhah? Loh, terkejutan. Kamu ini seorang dai. Bahkan seorang yang pernah menimba ilmu kepada sebagian para ulama di negeri Yaman. Enggak kenal siapa Al-Imam Ibn Wadhah? Al-Imam Ibn Wadhah, beliau adalah imam di abad kedua Hijriah, Muhammad bin Wadhah. Seorang imam di masanya. Ya, seorang imam di masanya, di masa abad kedua Hijriah. Imam besar. Ya. Nah. Di zaman sekarang orang-orang sudah banyak melupakan para ulama ussalaf. Cuma condong kepada ulama-ulama belakangan, bukan enggak boleh, bagus. Karena memahami ilmu dari ulama belakangan itu sebagai jalan untuk bisa memahami ilmu ulama terdahulu. Tapi jangan sampai gara-gara gandrungnya dengan kitab ulama sekarang melupakan kitab ulama terdahulu. Ilmu yang paling berkah itu ada pada ulama terdahulu. Makanya anda sendiri lebih senang untuk membaca kitab-kitab tafsir itu, kitab-kitab ulama terdahulu, karena yakin ulama terdahulu itu lebih berkah. Gak ada kepentingan-kepentingan dunia, apalagi ulama yang sudah meninggal. Ini dikatakan oleh para sahabat, apa? Alaikum bil amwat, fa innal apa? Alaikum bil amwat, fa innal hayy la ya'man 'alaihi fitnah. Kalian itu harusnya mengikuti fatwa-fatwa ulama yang sudah meninggal. Kenapa? Karena ulama yang masih hidup gak aman dari fitnah. Ada persen ulama yang masih bisa fatwa ini loh, jumlahnya. Wani pira kan? Ada juga ulama yang masih bisa dikibuli oleh seorang penanya supaya keluar fatwa sesuai nafsunya. Syekh begini ceritanya, oh sesat itu. Padahal sudah disetting ceritanya. Masih bisa difitnah, apa bisa di apa ditipu dengan pertanyaan. Makanya lebih asyik kalau antum baca kitab-kitab ulama terdahulu. Kendalanya enggak ngerti bahasa Arab, belajar. Ya, insyaallah lebih nikmat kalau antum dalam belajar agama ini kembali kepada penjelasan ulama terdahulu. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa qawlihi, dan telah menjadikan ahbab. Apa arti ahbab? Kalau kata para mufassir al-ahbab yani al-ulama, mereka telah menjadikan para ulama ulama ahlul kitab, wa ruhbanahum, dan ruhbannya mereka. Kata para mufassirun, ruhban maknanya adalah ubbah atau as-salihun, para ahli ibadah atau orang-orang yang saleh. Dijadikan sebagai apa? Arbaban. Sebagai, kata para ulama lagi, arbab di sini maknanya ma'budi, sesembahan-sesembahan selain Allah. Min dunillah. Wal Masih ibn Maryam. Dan juga menjadikan Masih bin Maryam sebagai arbab, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Ayat ini ketika dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu taala an. Adi bin Hatim ini adalah orang yang pakar dalam ilmu kitab-kitab terdahulu. Ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'budu. Ya Rasulullah, kami ini enggak pernah mengibadahi para pendeta tadi. Kami enggak pernah mengibadahi ulama. Kami enggak pernah mengibadahi orang saleh. Kenapa disebutkan dalam ayat itu ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah? Kenapa dikatakan demikian? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan penafsiran ini dinukilkan juga oleh Imam Al-Tabari dalam tafsirnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Bukankah dulu apabila para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mengikuti pengharamannya mereka padahal tahu Allah menghalalkan? Dan bukankah dahulu apabila mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalian tahu itu haram, kalian menghalalkannya? Berarti apa? Mereka terjatuh ke dalam fanatik buta kepada para ulama. Fadzaka ibadatuhu, maka itu adalah bentuk peribadatan kepada para ulama, para pendeta, para ahli ibadah. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Bahwa saja di antara manusia itu memang ada yang menyembah para ulama. Kita di antara manhaj salaf, di antara manhaj yang selalu kita suarakan adalah kembali kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Kata Ibn Taimiyah, ulil amri sinfa al ulama wal umara. Ulil amri itu ada dua macam, yaitu ulama dan juga umara. Berarti di antara prinsip al-sunnah dalam beragama ini harus kembali kepada para ulama. Tapi jangan dipahami maknanya adalah kita taklid dan fanatik kepada individu ulama tersebut. Tidak. Apalagi sampai terjatuh sebagaimana orang-orang ahlul kitab dahulu, sampai mereka menyekutukan Allah dan dicap oleh Allah itu adalah bentuk peribadatan kepada para pendeta tersebut. Makanya sering anak ingatkan, kita walaupun cinta kepada seorang alim salafi, jangan jadikan dia sebagai tolok ukur kebenaran. Karena fatwa ulama kadang salah, kadang benar, kadang mencocoki al-haq dan terkadang menyelisihi al-haq. Maka ucapan siapapun boleh dibantah. Bahkan ucapan guru. Antum melihat dalam kajian ini, oh, ada kajian Ustaz Jundi atau Ustaz Edi yang menyelisihi al-kitab sunnah, bantah. Ini prinsip kita. Kullu kalamin yuqadu wa yuraddu. Setiap ucapan itu bisa diambil dan bisa dibantah, bisa ditolak, kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya anak pribadi dibesarkan di lingkungan orang-orang dari organisasi militer dulu, organisasi jihad, laskar jihad, al-sunnah wal jamaah. Berapa dai yang sudah ada bantah? Semacam dulu Luqman, Muhammad wa Abdu. Berapa kali ada bantah? Pentolan di laskar jihad. Dan berapa kali ada juga membantah pada doa yang mengisi di hijrah. Kenapa? Karena anak tidak mau terikat dengan kelompok manapun atau pribadi manapun kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pernah membantah ada benda diri. Ya kan? Ketika dia membolehkan ikut mencoblos, dulu ada pernah membantah Khalid bin Salam. Ketika dia memuji FPI dan Ahlul Bid'ah yang lainnya, katanya itu organisasi bagus, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mengharamkan tulang apa? Tulang ayam. Kemudian mendukung yang namanya demo 212 dengan alasan itu demonya demo demi agama, katanya. Ada bantah. Kenapa? Karena prinsip kita siapapun bisa diambil ilmunya dan bisa dibantah ilmu. Kalau menyelisih Alkitab dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz Jun ini kelingnya liman. Maaf, saya enggak punya linglingan. Karena linglingan dalam agama itu bid'ah. Harus ke radio itu, harus ke X itu, enggak. Ya, Alkitab dan Sunnah itulah yang menjadi panglima dalam kehidupan kita. Selain itu, bisa kita pelak dan bisa kita ambil. Ya, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? 10 menit jalan. Atau 5 menit? Tiga doa orang yang tidak kepala seperti doa orang tua. Jika kita meminta kepada orang tua untuk mendoakan kita, itu termasuk bab atau wasat di hakil mak. Itu bukan hak orang tua. Ya, itu dengan haknya orang tua. Ya, hak orang tua dari Rasulullah SAW. Kalau kita menyuruh hamba itu dia. Aku minta kepada Ya Allah dengan tulisan yang sudah terjadi lagi. Ya, aku minta kepada Ya Allah dengan tulisan yang sudah terjadi lagi. Ya, dan kawan kepada orang yang masih dia dan orang tua bahkan dengan sapi seperti tadi. Anak datang ke orang tua yang masih hidup, meninggal yang lain masih hidup, dia ini menolak. Kalau istrinya mau ya, ini perempuan terbaik ini setelah lagi dan berjumpa dengan anda ketika di Rasulullah berkata kamu sebagai pembantu menyebutkan di mana sahabat menunjuk yang dari Rasulullah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau orang mau berdisi yang suka dengan yang namanya kali yang termasuk sesuai yang tidak suka para que te vayas.